Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tahsin yang telah kita mulai dalam beberapa waktu yang lalu. Kita lanjutkan kembali setelah sebelumnya sempat terhenti selama beberapa pekan. Untuk pada pertemuan pertama telah kita sampaikan bahwasanya belajar ilmu tajwid hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan telah kita sampaikan pula beberapa adab-adab terhadap Al-Quran. Dan untuk adab-adab terhadap Al-Quran yang lainnya dapat dijumpai di kitab-kitab yang membahas tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Di antaranya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun pelajaran berikutnya, sebagaimana yang tertulis dalam buku yang kita jadikan sandaran untuk sementara ini, yaitu berkenaan dengan ahkamu at-ta'awudhi wal basmalati, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Dalam buku ini bahasan pertama yang tertulis di halaman 5, awalan ahkamul basmalati baina surataini, yaitu yang pertama hukum-hukum yang berkenaan dengan bacaan basmalah di antara dua surat, yaitu bagaimana kita membaca basmalah yang terletak di antara dua surat ya. Tentunya ini berkenaan dengan riwayat yang kita gunakan. Ini disesuaikan dengan riwayat yang kita gunakan karena kita sedang membahas riwayat Hafiz dari Asim dengan jalur yang telah kita sepakati, yaitu dengan jalur Syatibiyah. Maka kita gunakan hukum-hukumnya bersesuaian dengan riwayat tersebut. Adapun hukum-hukum dalam membaca bismillah yang terletak di antara dua surat, atau membaca kalimat basmalah yang terletak di antara dua surat, ada empat macam cara. Dan dari empat macam cara ini, salah satunya adalah cara yang tidak diperbolehkan menurut salah satu pendapat. Adapun sebagian ulama ada yang memiliki pendapat yang lain, yaitu bahwasanya keempat cara ini adalah cara yang diperbolehkan. Akan tetapi yang saya dapatkan dari pelajaran-pelajaran tajwid yang pernah saya ikuti ataupun yang pernah saya dengarkan, ya, maka guru-guru yang pernah saya dengarkan ilmunya, yang pernah saya ambil ilmunya, mereka menyatakan bahwasanya cara yang keempat ini adalah cara yang tidak diperbolehkan, atau mereka lebih memilih pendapat yang tidak memperbolehkan menggunakan cara yang keempat. Adapun cara yang pertama, yaitu dengan berhenti pada setiap bagiannya. Setelah kita membaca bagian akhir dari surat pertama, yaitu ayat terakhir dari surat pertama, kemudian kita berhenti, kita lanjutkan dengan basmalah, kita berhenti, kemudian kita lanjutkan dengan awal surat yang kedua. Dan hukumnya membaca dengan cara yang demikian ini adalah boleh. Contohnya apabila kita membaca surat al-ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kemudian cara yang kedua yaitu kita membaca ayat terakhir dari surat yang pertama, kemudian kita berhenti, kita lanjutkan membaca basmalah, kemudian kita lanjutkan lagi membaca awal surat yang berikutnya tanpa berhenti. Nah, dan hukum membaca dengan cara yang demikian adalah boleh atau jaiz. Ya. Contohnya masih dengan contoh yang sama, apabila kita membaca surat Al-Ikhlas, apabila kita membaca surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menyambungkan keseluruhannya, yaitu kita membaca surat, membaca ayat terakhir dari surat yang pertama, kemudian kita sambung dengan basmalah tanpa berhenti, dan kita lanjutkan dengan awal surat yang berikutnya pun tanpa berhenti. Dan yang demikian ini hukumnya boleh. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian cara yang terakhir yaitu cara yang tidak diperkenankan oleh pendapat yang dirujihkan oleh guru-guru yang saya pernah belajar kepadanya, yaitu dengan menyambungkan ayat terakhir dan basmalah, kemudian berhenti dan dilanjutkan dengan awal surat. Ya, contoh cara yang tidak diperkenankan ini sebagai berikut. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu tadi 4 cara dalam membaca basmalah yang terletak di antara 2 surat. Maka kita berlanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara atau hukum-hukum as-sanian, ahkamut ta'awudhi wal basmalati min awalis surah ibtida'an, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan ta'awudh dan basmalah, yang berkenaan dengan bagaimana membaca ta'awudh dan basmalah dari awal surat atau ibtidaan, ketika kita memulai bacaan, ketika kita hendak memulai bacaan. Maka caranya, cara untuk membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat itu ada 4 cara, sebagaimana mirip-mirip dengan cara membaca basmalah yang terletak di antara 2 surat. Bedanya bisa kita perhatikan pada bahasan basmalah yang terletak di antara 2 surat. Kita perhatikan bahwasanya di sana ada as-surah al-munqadhiyah dan as-surah at-taliyah, ya. As-surah al-munqadhiyah itu surat yang hendak ditinggalkan atau surat yang akan dilalui atau surat yang telah dilalui, dan surat at-taliyah yaitu surat yang hendak dibaca. Maka surat mudahnya surat Al-Munqadhih itu surat yang pertama dan surat At-Taliyah itu surat yang kedua. Nah, di sini hanya diganti dengan surat yang pertama atau ayat terakhir dari surat yang pertama kita ganti dengan ta'awudz, dan ayat pertama di surat yang kedua kita ganti dengan surat yang hendak kita baca. Contohnya apabila kita hendak membaca surat An-Nas, maka untuk cara yang pertama kita baca dengan terputus-terputus. Yaitu contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Hukumnya membaca dengan cara ini adalah boleh. Kemudian yang kedua, kita memotong antara ta'awudz dengan dan basmalah, dan kita menyambungkan antara basmalah dengan awal surat. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Dan hukumnya adalah boleh. Kemudian yang ketiga, yaitu kita menyambung ketiganya, menyambung antara ta'awudz, basmalah dan awal surat. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Dan cara yang ketiga ini pun boleh. Kemudian yang cara yang terakhir, yaitu cara yang keempat, yang hukumnya masih sama, yaitu boleh, adalah dengan menyambungkan ta'awudz dan basmalah, kemudian kita berhenti, kemudian kita lanjutkan dengan awal surat. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Maka keempat cara yang disebutkan di sini adalah cara yang boleh, dan itu dan memang hanya ada empat kombinasi cara untuk membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat. Jadi demikian tentang pelajaran mengenai membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat serta membaca basmalah di antara dua surat. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.